Berbeda dengan kecerdasan, karena akal itu berkaitan dengan tasarruf. Orang yang berakal adalah orang yang baik tasarrufnya, baik di dalam perbuatannya, tepat di dalam perbuatannya, melakukan sesuatu itu sesuai dan tepat. Itu orang yang berakal. Maka akal dan kecerdasan berbeda, demikian juga orang pintar dan orang berakal itu berbeda. Orang yang berakal adalah orang yang bisa menggunakan akalnya untuk melakukan perkara-perkara sesuai dan tepat pada kenyataannya. Jadi perlakuannya tepat, perlakuannya benar. Ini orang yang berakal. Karena banyak orang yang cerdas itu tidak berakal. Kok bisa? Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muzaimir rahimahullah dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Banyak orang yang cerdas tapi tidak berakal. Kenapa? Karena tidak bisa menggunakan kecerdasannya atau IQ-nya untuk mentasaruf dan melakukan perbuatan yang tepat, yang benar, yang pas. Seperti orang-orang yang bermaksiat itu adalah dikatakan orang yang tidak berakal atau dikatakan orang jahil. Kenapa? Karena orang yang berakal akan milih yang baik, akan meninggalkan yang jelek. Orang yang berakal akan melakukan kebaikan dan meninggalkan kejelekan. Itu orang yang berakal. Dan itu tasaruf yang benar. Perlakuan yang benar adalah melaksanakan kebaikan dan meninggalkan kejelekan. Maka kalau orang itu cerdas tapi berbuat kemaksiatan, berbuat kemungkaran, dia dikatakan jahil dan dia dikatakan tidak berakal. Walaupun orang itu cerdas, tapi kalau dia berbuat maksiat, berbuat kesyirikan, berbuat kekufuran, berbuat kemungkaran, maka dia dikatakan apa? Tidak berakal. Atau dikatakan orang yang jahil. Sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang hakim, seorang qadhi, dia yang lebih utama, paling utama adalah apa? Agamanya, yang paling afdol agamanya, paling baik agamanya, paling baik akalnya, paling baik tasarufnya. Paling baik apa? Tasarufnya, penempatan sesuatu. Itu dia paling pas dan paling tepat. Wasifati al-hamidah, demikian juga yang paling afdol menjadi hakim adalah orang yang memiliki sifat-sifat yang terpuji. Jujur, penyabar, dermawan, dan lain sebagainya dari sifat-sifat yang terpuji. Ini dalam berkaitan, ya, dalam perkara yang berkaitan dengan al-qadha atau pemutusan perkara yang dilakukan oleh seorang qadhi atau seorang hakim. Maka yang berhak menjadi hakim, yang berhak menjadi qadhi, sifatnya seperti yang telah dijelaskan oleh beliau. Dan ini namanya menempatkan seseorang pada tempatnya. Karena yang namanya qadhi itu perkara yang besar. Al-qadha memutuskan satu perkara atau memutuskan hukuman, ini perkara yang berat. Maka orang yang memiliki tugas seperti itu harusnya memiliki kriteria sebagaimana yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Qala wa kadzalika wilayatul masajid, wilayatul imamah fil masajid, demikian juga wilayah kepengurusan, kepemimpinan di dalam masjid sebagai takmir atau sebagai pengurus atau yang lainnya, namanya apapun, tapi dalam berkaitan kepemimpinan dan kepengurusan untuk mengurusi masjid. Siapa yang berhak dan pantas untuk mereka? Yuftaru laha al-a'lamu wal-atqa. Maka dipilih untuk untuk mengurusi imamah, kepemimpinan menjadi imam atau kepengurusan masjid, al-a'lam al-atqa, yang apa? Paling berilmu dan paling bertakwa. Ini yang berhak untuk dijadikan imam ataupun pengurus di dalam mengurusi masjid. Kemudian al-amsal, sal-amsal, kemudian yang semisalnya, kemudian yang semisalnya yang di bawahnya. Yang pertama yang dipilih adalah al-a'lam, yang paling berilmu dan paling bertakwa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berhak al-haqqul imamah, yang berhak untuk menjadi imam siapa? Yang pertama adalah aqra'uhum, yang paling mengerti, memahami dan menghafalkan Al-Qur'an. Paling banyak hafalannya, paling bagus hafalannya, demikian juga paling mengerti tentang Al-Qur'an. Ini yang pertama. Maka dipilih yang paling baik, yang paling berilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Kemudian kalau masih sama, ada sekumpulan orang, 10 orang semuanya sama, hafalannya 30 juz selesai semua. Bagus semua, hafalannya mujawad dan murattal semua, bagus. Kemudian apa dipilih yang bagaimana? A'lamuhum bisunnah, yang paling mengetahui tentang sunnah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang paling mengilmui tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau masih sama, maka apa? Rasulullah mengatakan apa? Aqdamuhum silman, yang paling dahulu masuk Islam. Mana yang lebih dahulu? Kalau masih sama, maka akbaruhum sunnan, yang paling tua, dan seterusnya dan seterusnya. Itu dalam pengurusan atau menjadi imam dan mengurusi masjid. Wa kadzalika wilayatu qiyadatul julus, demikian juga kepengurusan untuk memimpin mengurusi pasukan atau tentara. Siapa yang berhak menempati menjadi panglimanya? Siapa yang berhak menempati menjadi komandannya? Siapa? Yukhtar laha ahlul quwwati wasyaja'ah warra'i wanus, dipilih untuk menempati sebagai panglima perang atau panglima pasukan atau komandan pasukan, orang yang memiliki kekuatan, orangnya kuat. Yang kedua syaja'ah, pemberani. Yang ketiga warra'i, orang yang memiliki apa? Strategi, demikian juga pemikiran yang cerdas. Wanusti, dan orang yang memberikan nasihat, amanah, dan seterusnya. Wa man yattabi'u dhalika mimma tatawaqqafu 'alayhi hadhihi al-wadhifatul muhimmah. Demikian juga perkara-perkara yang mengikuti apa? Kekuatan, keberanian, kecerdasan, kecerdikan, dan kemampuan berikan nasihat. Perkara-perkara yang berhenti di atasnya apa? Tugas yang penting ini. Mungkin apa? Dia adalah orang yang memiliki strategi yang bagus, orang yang setia kawan, orang yang memperhatikan teman, dan seterusnya. Perkara-perkara yang sangat dibutuhkan dalam hal mengurusi pasukan ataupun tentara. Allati ya min ahamil wadha'if wa akhtariha, yang menjadi komandan atau menjadi panglima itu termasuk tugas yang paling penting. Itu termasuk apa? Tugas, pekerjaan, wazifah yang paling penting. Demikian juga aktor paling berbahaya. Banyak apa? Banyak perkara yang sangat rentan, mudah untuk terjadi padanya perkara-perkara yang mengakibatkan kerusakan yang besar. Maka dipilih yang menjadi panglima, orang yang mengurusi tentara adalah orang yang memiliki kekuatan, keberanian, kejeniusan, kecerdikan dalam strategi atau yang lainnya. Kenapa? Karena jabatan ini adalah jabatan yang paling penting, demikian juga jabatan yang paling berbahaya. Paling apa? Berbahaya. Ila ghairi dhalika minal wilayatil kibar wa shighar, sampai kepada lain sebagainya yang telah disebutkan dari wilayah kepengurusan kepemimpinan yang besar-besar maupun yang kecil-kecil, baik itu bernegara ataupun bertahun ataupun berkumpul dalam satu kelompok, pekerjaan atau yang lain, yang besar maupun yang kecil, maka apa? Dipilih yang sesuai dengan jabatan tersebut. Fa inna hadza khilatun fi qouli ta'ala, karena itu semua masuk pada firman Allah Ta'ala, inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian agar kalian menunaikan amanah kepada ahlinya, orang yang berhak mendapatkannya. Maka masing-masing posisi, masing-masing tugas, masing-masing jabatan, ini apa? Memiliki keistimewaan masing-masing, dan orang yang berhak untuk memegangnya adalah orang-orang yang amanah. Baik itu kemudian menjadi tentara, menjadi komandan, atau mengurusi masjid, atau mengurusi sekolahan, mengurusi pondok, mengurusi perkara-perkara yang lain, termasuk mengurusi rumah tangga. Semuanya apa? Diperintahkan untuk menunaikan amanah, memberikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Qala wa hadhihi al-wilayat min a'zamil amanat, dan wilayah kepemimpinan ini menjadi panglima perang, menjadi imam yang mengurusi masjid, demikian juga menjadi qadhi, dan yang telah disebutkan ini termasuk apa? A'zamul amanat. Ini amanat yang paling besar. Ini amanah yang paling agung. Fa yata'ayyanu an tu'adda ila ahliha. Maka apa? Ini tentu dan harus untuk diberikan kepada ahlinya, yang berhak menerima, yang berhak memegangnya. Yang berhak memegang tanduk pemerintahan itu siapa? Yang berhak memegang menjadi imam dan mengurusi itu siapa? Ini apa? Ini semua adalah amanah. Wa yuwaddahu fiha ahlul kafa'ah biha, maka yang dijadikan pegawai yang ditugasi untuk mengurusi wilayah kepengurusan dan pemerintahan tersebut adalah ahlul kafa'ah, orang yang memiliki apa? Kemampuan, orang yang sekufu dengan tugasnya, sekufu dengan kewajibannya, yang memiliki apa? Kemampuan. Wa kullu wadifan lillahi aqfa'un mukhtassun, maka setiap tugas, setiap jabatan itu memiliki apa? Orang-orang yang tepat untuk memegangnya, yang mereka khusus, tidak sembarang orang. Maka tidaklah semua jabatan itu diberikan kepada semua orang, tetapi apa? Diberikan kepada orang yang khusus, yang memiliki kemampuan dalam perkara tersebut. Kenapa? Karena kalau sesuatu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, akhirnya apa? Akan rusak, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza usidal amru ila ghairi ahliha fantadiri as-sa'a." Apabila satu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, kalau satu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka apa kata Rasulullah? "Fantadiri as-sa'a," maka tunggulah kehancurannya. Petani suruh nukang, yang tukang apa? Suruh apa kira-kira? Suruh berjaga, ya, dan lain sebagainya. Semuanya harus ditempatkan pada tempatnya, sesuai dengan keahlian mereka. Ya, semuanya apa? Ditempatkan pada tempatnya. Wa huwa dakhilun fi hadzal hadits as-sharif, dan itu apa? Masuk pada hadis yang mulia ini. Qala qadzalika yadkhulu fi dzalik. Demikian juga masuk pada perkara tersebut, menempatkan manusia pada tempatnya, adalah muamalatul rusati wal mujrimin, bergaul dengan orang-orang yang bermaksiat dan berbuat dosa. Faman rattaba asyari'u ala jurmihi uqubatan fa'ayyana ma'ayyanahu syari'. Maka barang siapa yang telah ditentukan oleh asyari' atas orang yang berbuat dosa uqubatan, siksaannya seperti apa? Orang yang mencuri, siksaannya apa? Hukumannya apa? Telah ditentukan oleh syariat. Orang yang berzina, hukumannya apa? Telah ditentukan oleh syariat. Orang yang merampok, hukumannya apa? Telah ditentukan oleh syariat. Ta'ayyana ma'ayyanahu syari'. Maka apa? Telah ditentukan hukumannya tersebut sebagaimana yang telah ditentukan oleh syariat. Li'annahu huwa 'ainul maslahatil 'ammah asy-syamilah. Karena itulah apa yang telah ditentukan oleh syariat dari hukuman tersebut itu adalah zat kebaikan yang umum yang mencakup seluruhnya. Kalau pencuri dipotong tangan, ini apa di situ? Hukuman sudah ditentukan oleh Allah dengan syarat, ya, bukan sekedar mencuri nanti potong tangan, tidak. Mencuri pulpen potong tangan, ya enggak. Yang potong tangan itu apa? Ada ketentuannya. Seberapa yang dicuri, kalau itu mencapai rubu' dinar, seperempat dinar dari, mungkin dari lemari karena sudah disimpan, atau dari dalam apa rumah karena sudah disimpan di rumah, maka apa? Itu berhak dipotong tangan. Tapi kalau mencuri apa? Mencuri padi masih di sawah umpamanya. Itu apa? Tidak menusara untuk dipotong tangan. Kenapa? Belum disimpan. Belum apa? Disimpan. Demikian juga nilainya harus seperempat dinar. Tapi tidak ada seperempat dinar, maka apa? Tidak dipotong tangan. Demikian juga rajam. Apa? Orang yang berzina kemudian diberi hukuman rajam. Kenapa? Karena sudah pernah berkeluarga, bersuami atau beristri. Batu yang digunakan untuk melempar itu pun bukan batu yang besar, segede bola dilemparkan dia cepat mati, bukan. Batunya pun kecil, ya. Tidak juga batunya apa? Kerikil yang kecil, bukan. Tapi ada ukurannya, ya. Kurang lebih segede apa? Segede jempol yang kurang lebih. Itu batu yang digunakan. Dan seterusnya. Yang itu semua untuk kebaikan umum yang mencakup seluruhnya. Ini yang sudah ditentukan hukumannya. Wa man lam yu'ayyin lahu uqubatan, dan bagi orang yang tidak ditentukan bagi dia siksaannya, hukumannya, uzira, maka apa? Ditazir. Bahasa kita diberi peringatan dan pendidikan. Bukan hukuman, tetapi apa? Ta'zir. Pendidikan atau peringatan. Bihasabi halihi wa maqami. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan keadaannya dan kedudukan dia. Kalau dia mencuri, tidak ada seperempat dinar, maka apa? Dia ditazir. Diberi peringatan, diberi pelajaran. Hukumannya berbeda dengan hukuman yang telah ditentukan oleh syariat. فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْفِهِ التَّوْبِيخُ وَالْكَلَامُ الْمُنَاسِبُ لِفِعْلَتِهِ. Ada di antara orang yang berbuat dosa, itu apa? Cukup diberikan peringatan dengan apa? Dicela. Dicela. Kamu berbuat demikian dan demikian, kamu dia sudah berhenti, sudah malu. Ataupun diberi apa? Pelajaran dengan kalimat yang sesuai dengan orangnya, sesuai dengan orang tersebut. Karena masing-masing orang berbeda. Wa mimman la yarja'uhu illa al-uqubatul baligh. Dan ada di antara orang yang berbuat kriminal, orang yang berbuat dosa, itu tidak jira, tidak berhenti dari perbuatan dosanya kecuali dengan apa? Hukuman yang berat. Seperti potong tangan atau yang lainnya, kalau sudah ditentukan. Kalau belum, apa? Mungkin dengan cambuk atau yang lainnya. Qala wa kadzalika fi shadaqati wal hadiyah. Demikian juga dalam sedekah dan hadiah. Kalau tadi orang berbuat dosa, itu apa? Diperlakukan, ditempatkan pada tempatnya apa? Kalau sudah ditentukan hukumannya, itulah yang diberikan kepadanya. Kalau belum, berarti apa? Ditakzir. Diberi peringatan dan pelajaran. Demikian juga dalam perkara sedekah dan hadiah. Laisa atiyatu tawafi alladhi yaduru ala nas fatatfihi atamratu wa tamratan wal lukmatu wal lukmatan ka'atiyatil faqir al mu'afif. Bukanlah pemberian orang yang tawaf, maksudnya tawaf di sini apa? Peminta-minta yang pergi satu dari satu rumah ke rumah yang lain. Jadi pergi satu rumah minta satu rumah lain, terus beri apa? Tawaf, namanya keliling. Pemberian untuk mereka itu apa? Tidak sama dengan orang yang fakir, yang tidak meminta-minta, yang dia menjaga diri, menjaga kehormatannya. Dia fakir tapi dia tidak meminta-minta, dia menjaga kehormatannya. Kalau orang yang tawa, orang yang apa? Meminta-minta keliling, itu cukup satu korma, dua korma, satu suapan, dua suapan, cukup dengan sedikit. Tapi kalau fakir, itu apa? Tidak cukup seperti itu. Tidak cukup dengan satu korma. Oh, ini ngasih orang fakir berapa? Oh, satu korma. Tidak cukup. Alladhi asabat sul ailatu ba'dal ghina, yaitu orang fakir yang menjaga diri yang tertimpa apa? Ailah, kefakiran. Ba'dal ghina, yang sebelumnya apa? Kaya. Sebelumnya punya, kemudian terkena musibah, terkena bencana atau kebangkrutan dan seterusnya, akhirnya menjadi apa? Miskin dalam keadaan keluarganya banyak. Dia menjaga diri, tidak meminta-minta, maka apa? Memberikan hadiah dan sedekah kepada mereka tidak cukup dengan satu kurma, dua kurma. Berbeda orang yang meminta-minta dari satu rumah ke rumah yang lain dengan orang fakir atau orang miskin. Menempatkan mereka pada tempatnya dan menempatkan mereka fakir pada tempatnya. Wa kadzalika yumayyizu man law ataran wa sawabiqu wa ghana'un wa naf'un lil muslimin 'ala man laysa kadzalika. Demikian juga dibedakan orang yang memiliki pengaruh dan sawabiq, dia orang pendahulu, ini senior ini junior. Tidak sama antara orang yang pendahulu dan orang yang belakangan. Tidak sama orang yang punya pengaruh dan tidak punya pengaruh, berbeda. Wanaam dan orang kaya, orang yang memiliki kecukupan. Wanafun lil muslimin dan orang yang memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Ala man laisa kadzalik, atas orang yang tidak demikian. Orang yang punya pengaruh dengan orang yang tidak punya pengaruh, maka apa? Berbeda dan ditempatkan pada tempatnya. Orang yang terdahulu, pendahulu, masuk Islam lebih dahulu, dan orang yang belakangan berbeda, tidak sama. Demikian juga orang yang kaya dengan orang yang tidak kaya, tidak sama. Orang yang banyak memberikan manfaat kepada kaum muslimin dan orang yang tidak memberikan manfaat kepada kaum muslimin, ini apa? Tidak sama. Masing-masing ditempatkan pada tempat mereka yang pas bagi mereka. Fahadil umuru wa ma asbahaha dakhilatun fi hadzal kalamil jami, dan perkara-perkara seperti ini dan yang semisalnya ini masuk pada kalam, yaitu hadis al-jami yang mencakup yang disebutkan oleh beliau rahimahullah dari hadisnya siapa kemarin? Dari hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Alladzi tawatta'a alaihi syar'u wal aqlu, yang apa? Tawatuk, sepakat antara syariat dengan akal itu apa? Cocok. Syariat memerintahkan untuk menempatkan orang pada tempatnya. Akal juga begitu. Akal apa? Memerintahkan untuk menempatkan orang pada tempatnya. Secara akal itu adalah bagus, baik dan benar. Wa ma ra'ahu al-muslimuna hasanan fa huwa 'indallahi hasan. Dan apa yang dilihat oleh kaum muslimin baik, ini seakan-akan beliau menyebutkan hadis riwayat dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Potongan dari itu adalah wa ma ra'ahu al-muslimuna hasanan fa huwa 'indallahi hasanan, dan apa yang dilihat oleh kaum muslimin itu baik. Maksudnya di sini adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, maka di sisi Allah apa? Baik. Wa ma ra'awhu sayyi'an fa huwa 'indallahi sayyi', dan apa yang mereka lihat itu jelek, maka itu adalah jelek. Ini apa? Ini adalah para sahabat muslimun. Di sini para sahabat karena lafaz sebelumnya, dalam lafaz sebelumnya Rasulullah mengatakan innallaha nadhara fi qulubil ibad fa wajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad fastafahu li nafsihi fabta'athahu bi risalatihi thumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad faja'alahum wuzara'a nabiyihi yuqatilunahu ala dinih fama ra'ahu muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan ila akhir. Dalam lafaz hadis tersebut, sungguhnya Allah melihat kepada hati-hati hamba, maka Allah mendapatkan hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati-hati hamba yang paling baik. Maka Allah memilih beliau untuk apa? Menjadi utusannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus beliau dengan risalahnya. Kemudian Allah melihat hati-hati hamba setelah hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mendapatkan hati-hati sahabat itu adalah sebaik-baik hati hamba. Maka Allah jadikan mereka para sahabat itu wazir, pembela dan menteri nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang para sahabat berperang di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka muslimuna di sini adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan di sini tidak ada dalil yang menunjukkan apa? Bahwa maulid nabi itu adalah apa? Baik, bukan bid'ah. Karena sebagian orang menjadikan riwayat tadi, riwayat Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, itu menjadi dalil untuk apa? Melakukan kebid'ahan. Kenapa? Lah kan kaum muslimin melihat itu baik. Jadi kalau dia kaum muslimin baik, maka itu baik. Para ulama menjelaskan kesalahan dan kebatilan pendalilan tersebut sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Ada beberapa ulama yang menjelaskan sebagaimana di sini dalam kitab Rasail fi Hukmil Ihtifali bil Maulidin Nabi, risalah-risalah yang menjelaskan tentang hukum perayaan Maulid Nabi, yang mereka ahlul maulid, ashabul maulid, orang-orang yang merayakan Maulid Nabi, mereka memiliki subhat, beberapa subhat, di antaranya subhatnya adalah ini, riwayat ini, dan ini tidak menjelaskan apa, bahwa Maulid Nabi ini adalah apa, bukan bid'ah. Karena apa? Karena kaum muslimin menganggap itu baik. Di sini dijelaskan panjang lebar, yang kesimpulannya bahwa riwayat tersebut itu apa? Tidak terdapat di dalamnya dalil untuk melakukan apa? Atau mengamalkan maulid Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiikum.